Bola mataku pegel karena tak berkedip, capek jadinya. Pasang tanduk gelap tumbuh di celah rambut, pasang kupingku berubah makin lancip. Berdiri salah, duduk salah di depanmu, jadinya rasa sendiri. Bagian tubuh yang menganga, kau gak mikirin nafsu lawan bicara. Sementara getar jantungku berantakan, aku gak tahan lagi. Setan nongkrong ya takut, tapi jangan pergi dulu. Ya ya ya, ya ya ya. Kau masih terus menangis, ratapi nasib, karena baru sadar semuanya telah terjadi. Ya ya ya. Aku hanya membisu, bengong sendiri, sampai tak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dan semua setan tertawa. Bola mataku pegal karena tak berkedip, capek jadinya. Sepasang tanduk mulai tumbuh di celah rambut, sepasang kupingku berubah makin lancip. Berdiri salah, duduk salah di depanmu, jadi ngerasa sendiri. Setan masih yang takut, tunggu jangan pergi dulu. Menangis, ratapi nasib, karena baru sadar semuanya telah terjadi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dan aku hanya membisu, bengong sendiri, sampai tak tahu harus berbuat apa lagi. Terus menangis, ratapi nasib, karena baru sadar semuanya telah terjadi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dan aku hanya membisu, bengong sendiri, sampai tak tahu harus berbuat apa lagi. Ya.